Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa kurrati ayunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumah wa ta'limah wal ifadah wal istifadah wal hasala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al-hayr. Qala musannif rahimullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Ila qawlihi faslun. Wa yanbahi an yakuna laka wirdun min kira'atil ilmin nafi'. Dan juga sebaiknya kalian mempunyai wirid, kebiasaan untuk membaca kitab-kitab ilmu yang bermanfaat. Wahwalladzi yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi wa aqwalihi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi. Dan ilmu yang bermanfaat adalah yang menambah pengetahuanmu tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala dan akwalnya, sifatnya, pekerjaannya dan nikmat-nikmatnya. Wa ta'rif bihi ma amarka bihi min ta'atihi wa nagahaka anhu an min ma'siyatihi. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya kalian akan mengetahui apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yurisuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah. Dan juga menyebabkan kamu zuhud daripada dunia ini dan punya keinginan untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Wa yubashiruka bi uyubi nafsika wa afati amalika wa makaidi aduwika. Dan ilmu yang bermanfaat yang memberitahu kepadamu tentang kekurangan-kekurangan dirimu dan penyakit-penyakit amalanmu dan juga tipu daya daripada musuhmu. Wa hadzal ilmu mabsus fil kitab was sunnah kutubil a'immah. Ilmu ini tersebar dalam Al-Qur'an, tersebar dalam hadis dan juga dalam kitab-kitabnya al-ulama, para imam. Waqad jama'ahu al-imam al-Ghazali fi kutubihi al-'adimatil qadar al-kabiratil khatar. Dan Imam Ghazali telah mengumpulkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kitab-kitabnya yang mempunyai keunggulan yang agung dan kedudukan yang tinggi. Indaman lahu basiratun fid din wa rusuhun fil ilm wa kamalun fil yakin. Dan itu diketahui oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan dalam agama, mempunyai keteguhan dalam ilmu, kesempurnaan dalam keyakinan. Fawajib ala mutala'atiha in kana laka himmatun fi suluki tariq. Maka wajib selalu tekuni untuk memutala'ah, untuk membaca kitab-kitab al-Imam Ghazali jika kamu mempunyai semangat untuk menempuh jalan akhirat dan mempunyai keinginan untuk sampai kepada kedudukan yang tinggi. Wa qad infaradat al-kutub al-Ghazaliyah min baini kutubil muhaqqiqin min as-sufiyyah bil jam'i wa tahrir wa husul ta'thir al-katsir fi zamanil qasir. Dan Imam Ghazali kitab-kitabnya mempunyai kelebihan dibanding kitab-kitab yang lain karangan sufiyyah dengan mengumpulkan faedah-faedah tadi itu dan juga kaya dengan perbaikan wa husuli ta'thir dan banyaknya pengaruh ya, yang baik, yang banyak di zaman al-qasir dalam waktu yang pendek. Maka di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menganjurkan kepada kita untuk kita mempunyai waktu untuk bisa membaca kitab-kitab yang berisi tentang ilmu-ilmu. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya, kenikmatan-kenikmatan-Nya, yang termasuk kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar yang telah kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat mata. Alhamdulillah, kalau kita tidak bisa melihat, kita bisa bayangkan orang yang tidak bisa melihat, atau kita bisa mengetahui kenikmatan mata tersebut dengan kita tidak usah melek, kita coba merem, tidak usah memandang dalam waktu satu jam, tidak usah lama-lama, sehingga kita merasakan bagaimana orang kalau tidak bisa melihat. Maka di situ kita akan merasakan kenikmatan mata yang luar biasa. Itu baru mata. Belum telinga, dengan telinga kita bisa mendengar. Belum lidah, dengan lidah kita bisa ngomong. Belum tangan dan kaki, dan terus kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat mata, anggota badan. Maka kenikmatan-kenikmatan tersebut perlu disyukuri. Kenikmatan itu perlu disyukuri agar kenikmatan itu tetap terjaga, ada pada diri kita, kita bisa memanfaatkannya selalu, dan bisa kita menggunakannya dalam ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya syukur yang sebenarnya. Apapun nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, syukur ia dengan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah itu bentuk syukur. Kita meyakini di hati kita bahwasanya kenikmatan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, bukan dari jin, bukan dari siapa-siapa. Tapi kenikmatan yang ada pada diri kita, apapun kenikmatan tersebut, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ketahuilah apa yang ada pada kalian daripada setiap nikmat, fa minallah. Maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, in kuntum fi ni'matin faraha, in kunta fi ni'matin faraha. Maka jika kalian mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, faraha. Maka jagalah kenikmatan tersebut. Syukurilah kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika kalian mensyukurinya, maka kalian akan diberi tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian tidak mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah in azabi lasyadid. Azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kenikmatan nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Apapun kenikmatan yang kita rasakan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, kita bisa juga menggunakan kekuatan tangan kita, kita bisa makan, kita bisa minum, semuanya akan ditanya kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wala tas'alun wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wala tas'alunna lamnya lit taukid. Ditambah lagi nunnya tus'alunna, nunnya juga nun taukid. Artinya pasti, takkid, sungguh kalian semuanya akan ditanya anin na'im, daripada kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Akan dihisab, akan ditanya, digunakan untuk apa kenikmatan tersebut? Mata digunakan untuk apa? Telinga digunakan untuk apa? Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, mata, dan juga hati, semuanya itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan apa kita bisa selamat daripada hisab Allah Subhanahu wa taala yang berat, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Kita syukuri kenikmatan tersebut dengan sesungguhnya. Dan syukur, dan yang paling penting dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kenikmatan tersebut pada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpung kita punya kaki, kita gunakan untuk berjalan ke masjid, kita gunakan untuk berjalan ke majelis-majelis ilmu, kita gunakan untuk berziarah, kita gunakan untuk silaturahmi, tangan kita gunakan untuk membantu orang, kita gunakan untuk mencari nafkah yang halal, kita gunakan untuk membawa Al-Quran, Al-Mushaf, telinga kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, kita gunakan untuk mendengar pengajian-pengajian, nasihat-nasihat, ya, lidah kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasul, maka dengan itu berarti dengan sendirinya kita ini dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah syukur yang sebenarnya, itulah syukur yang paling penting. Oleh karena itu termasuk mata di sini, syukur kepada Allah dengan kenikmatan kata kita, dengan kenikmatan mata kita gunakan untuk hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Apa termasuk di antaranya yang dianjurkan oleh Habib Abdul Haddad. Pada minggu-minggu kemarin kita dianjurkan oleh beliau untuk membaca Al-Quran. Ya, minimal satu hari kita baca beberapa lembar Al-Quran. Minimal berapa, satu bulan, dua bulan kita bisa menghatapkan Al-Quran. Jangan hanya membaca Al-Quran waktu Ramadan. Al-Quran kitab yang paling suci, mukjizat Rasulullah SAW dan mukjizat yang terbesar, kenikmatan yang mulia diberikan oleh Allah SWT kepada kita, bisa kita atau kita diberikan kekuatan untuk membaca Al-Quran. Kenikmatan mata kita gunakan untuk baca Quran, termasuk kenikmatan mata kita gunakan untuk membaca kitab-kitabnya ulama. Kita gunakan untuk membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini kadang kita teledor sini. Mata kita sering kita gunakan untuk melihat sesuatu yang na'udzubillah kadang-kadang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pun kita gunakan mata kita untuk sesuatu yang kurang manfaat atau tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang kita rajin dengan baca koran, majalah dan lain sebagainya, tapi mata kita kurang untuk membaca kitab, kurang untuk membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurang untuk membaca buku-buku agama. Ini kurang semangat, kurang peduli, kurang ada kesadaran untuk kita bisa menggunakan mata kita ini untuk sering, lebih sering lagi membaca. Padahal ayat pertama kali yang turun dari Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada Rasul apa? Iqra. Ayat Iqra, bacalah, anjuran untuk membaca. Iqra ayat pertama yang daripada 6600 sekian ayat yang ada di Al-Qur'an, ayat pertamanya adalah Iqra, anjuran untuk membaca. Kadang-kadang kita kalah dengan orang-orang barat. Orang-orang barat kadang-kadang kita perhatikan mereka suka membaca. Mereka tidak membuang-buang waktu ketika mereka di kereta. Ketika mereka di kereta, mereka membaca. Ketika mereka di pesawat, mereka membaca. Ketika mereka menunggu kendaraan umum, mereka membaca. Ketika mereka istirahat dari sekolah, mereka membaca. Walaupun yang mereka baca buku-buku yang bukan buku-buku agama, tapi perlu kita tiru. Jangan kita kalah dengan mereka dalam hal membacanya. Kita adalah orang mukmin, sudah seharusnya kita mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama yang diturunkan, Iqra, anjuran tersebut. Jadi berapa banyak seseorang mungkin tidak pernah membaca kitab-kitab ulama atau buku-buku agama, tapi dia gunakan matanya untuk membaca buku-buku yang tidak ada manfaatnya, bacaan yang tidak ada manfaatnya, yudhayyi al-waqt, padahal umur berjalan. Bacaan yang tidak ada pahala, bacaan yang tidak membuat Allah SWT ridha dibaca sehari-hari. Suatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, yang mendapatkan pahala celengan kita di akhirat, ditinggalkan tanpa kita menyadari, itu berjalan bertahun-tahun sampai mati kita terus, kita tidak mau rajin membaca hadis Rasul, tidak mau membaca kitab-kitab ulama, tidak mau membaca buku-buku ulama yang bermanfaat. Ya, oleh karena itu anjuran daripada Al-Habib Abdullah bin Haddad, selain kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, juga kita punya waktu untuk kita gunakan waktu tersebut membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Kitab-kitab yang bermanfaat seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Haddad tadi. Apa yang kitab yang bermanfaat? Yang dinamakan ilmu yang bermanfaat itu apa? Maka dikatakan tadi, ilmu yang membuat kita mengenal kepada Allah. Siapa itu Allah? Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala? Ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca buku, kita tambah berani bermaksiat, itu bukan ilmunya bermanfaat. Ilmu yang membuat kita tahu apa itu larangan-larangan Allah, apa itu perintah-perintah Allah. Ilmu bukan kita membaca buku dengan itu kita tahu artis-artis manakibnya, kita tahu ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, kabar-kabar yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebagusan Islam seseorang dilihat dari keadaannya, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, yang mengetahui dengan ilmu tersebut, kita mengetahui apa larangan Allah, apa perintah Allah, dan juga ilmu yang bermanfaat yang membuat kita punya keinginan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Selalu di hati kita terbayangkan kematian, di hati kita terbayangkan nantinya ada hisab, nantinya ada sirat, ada timbangan amal. Di akhirat nanti tidak ada tempat kecuali dua tempat, imma fil jannah wa imma finnar. Innal abrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim. Itulah ketentuan Allah. Yang baik, yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan surga dari Allah. Tapi sebaliknya yang jelek, yang bermaksiat, yang fasik, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini ilmu yang seperti ini, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita baca membuat kita sibuk mencari dunia, membuat kita rakus dan tambah lama tambah rakus mencari dunia. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah ilmu yang bermanfaat juga termasuk dikatakan dengan ilmu itu kita tahu penyakit amalan kita. Ternyata ibadah kita ini ya, ibadah yang tercampur dengan penyakit riya ya. Ternyata ibadah kita ini ibadah yang dicampur dengan penyakit ujub, bangga dengan amal kita. Kita riya dengan amalan kita. Kita menjadi sadar dengan mendapatkan ilmu tersebut. Itulah ilmu yang bermanfaat yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad. Ini yang perlu kita baca buku-buku seperti ini. Oleh karena itu, ya, dalam membaca buku ini jangan sembarangan. Ada tata caranya, ada adabnya, ada aturannya. Yang paling penting pertama kali pilihlah buku yang benar. Jangan sembarangan ada buku dibaca. Jangan sembarangan ada kitab dibaca. Karena bukan berapa banyak buku dan berapa banyak kitab, tapi bukan semuanya kitab dan buku tersebut bermanfaat dan benar. Bahkan banyak di antara buku-buku yang sesat, banyak di antara buku-buku yang melenceng. Ya, kita ada akhir-akhir ini juga dapat kabar yang mana di situ ada peredaran buku-buku yang melenceng, peredaran buku-buku yang menganjurkan kita untuk berpacaran, menganjurkan bahkan berbuat zina di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada buku-buku yang lain juga menganjurkan kita untuk kekerasan dan seterusnya. Nah, ini buku harus pilih. Kalau tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang jelek, tanyakan kepada ulama, ini buku bagus apa enggak untuk dibaca. Kadang-kadang karena buku tersebut dibagikan secara gratis, rebutan untuk diambil, kemudian dibawa dan dibaca di rumah, padahal isinya adalah faham-faham yang sesat. Isinya adalah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu-ilmu membuat kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena gratis, walaupun gratis apa manfaatnya? Neraka gratis enggak usah bayar. Tapi kalian mau masuk neraka? Ya, pilih buku-buku yang benar. Pilih kitab-kitab yang bermanfaat. Siapa pengarangnya? Apa isinya? Kalau sudah pasti itu bermanfaat, baca satu lembar, dua lembar, setiap hari lima lembar, sepuluh lembar, kasih yang sekiranya tidak terganggu pekerjaan kalian, tidak terganggu aktivitas kalian, tapi kalian setiap hari ada waktu untuk membaca, ada tambahan ilmu setiap hari. Kullu yawmin tala'ati syams la aziru fihi iman fala burika li fi turu'i syamsi dzalikal yawm, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kalau di pagi hari aku tidak bertambah ilmuku yang membuat aku ini takut kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, faraburi kali fituli isamsi dari kalio, maka aku tidak mendapatkan barokah berarti di hari itu kalau tidak bertambah ilmuku. Logur Robbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, berdoalah kepada Allah dan mintalah kepada Allah, zidni ilma, berikan aku tambahan ilmu. Bertambah ilmu tentunya dengan membaca. Oleh karena itu ulama-ulama yang terdahulu kadang-kadang mereka belajarnya kepada guru-guru mereka itu tidak banyak. Belajarnya hanya 1 jam, 2 jam. Tapi ilmunya luar biasa. Ilmunya sangat luas. Jadi allamah, jadi ulama kibar. Dari mana mereka mendapat ilmu yang luar biasa? Dari banyaknya mereka membaca. Belajar sama guru, iya itu penting. Ya, oleh karena itu kadang-kadang pun kalau membaca buku yang sekiranya tidak dimengerti tanpa dibaca di hadapan guru, harus dibaca depan guru, jangan hanya dibaca dengan sendiri. Ah, kalau gitu anak tidak perlu belajar dengan guru, anak cukup membaca buku aja. Salah. Mansaihuhu kitab wasaihuhu syaitan. Ada perkataan dikatakan bahasanya barang siapa yang gurunya hanya kitab, tidak mempunyai guru yang menjelaskan, tidak mempunyai guru yang bisa membimbing, maka gurunya dia berarti sesungguhnya adalah setan. Mansaihuhu kitabuh fa khata'uhu aktsar min shawabi. Dan barang siapa yang mempunyai guru hanya bukunya aja tanpa belajar kepada guru yang bisa menjelaskan yang mana yang baik, yang mana yang benar, maka khata'uhu aktsar min shawabi. Kejelekannya atau salahannya, kesalahannya lebih banyak daripada shawabi, daripada yang benar. Ilmu yang dia dapatkan yang banyak malah yang salah-salah, yang paham, yang dia pahami begini salah. Makanya pernah diceritakan bahwasanya di suatu daerah ada pemandangan yang aneh. Karena ketika salah satu daripada ulama masuk ke daerah tersebut dan bertepatan ketika itu di hari Jumat, mereka keluar menuju masjid berbondong-bondong. Tapi yang mengherankan, mereka ketika itu pergi ke masjid dengan membawa pisau dan membawa tikus. Tikus dan pisau dibawa pergi ke masjid untuk salat Jumat. Sehingga si ulama ini ketika mengetahui kok mereka itu membawa, setiap masing-masing bawa pisau dan tikus, kaget, heran. Ini kok ada ajaran baru? Ini agama apa ini? Sehingga dikatakan kepada mereka, ditanyakan kepada guru mereka atau ketua mereka, tokoh mereka, kok bisa mereka ini bawa sholat Jumat, bawa, wah ini maujud, ini sunnah. Kok bisa sunnah? Ada ternyata di kitabnya. Mana kitabnya? Dibaca betul. Tapi di situ sayangnya kitab mereka itu kitab yang sudah lama, sudah rusak, sehingga bacanya menjadi salah. Yang sunnah ketika berangkat menuju masjid untuk sholat Jumat, bisakinah wal waqor. Bisakinah wal waqor, dengan tenang, waqor, dengan berwibawa, tidak usah lari-lari, tidak usah teriak-teriak. Karena kitabnya sudah lama dimakan rayap, sakinah jadi sikin, dibacanya menjadi sikin, jadi pisau. Wal waqor menjadi war, tikus. Jadi sunnah membawa sikin, pisau dan tikus untuk pergi ke sholat Jumat. Nah, ini karena tidak ada guru, karena kitabnya sudah rusak. Apalagi zaman sekarang kitab ini banyak yang salah cetak. Cetakan-cetakan akhir-akhir ini banyak yang salah. Mestinya titiknya dua, ini titiknya satu. Mestinya titiknya satu, ini titiknya dua. Mestinya tidak ada titik, ini ada titiknya. Mestinya ada titiknya, ini tidak ada titiknya. Itu banyak terjadi. Jadi percetak-cetakan akhir-akhir ini. Maka sebagian lagi disebutkan juga dalam kitab bahasanya ada seseorang membaca hadis. Ketika membaca hadis yang mestinya hadis itu dibaca al-habbatus sauda dawa likulli da. Ya, kita tahu habbatus sauda, jinten hitam, dikatakan oleh Rasul dalam hadisnya dawa likulli da, obat untuk segala penyakit. Ada seorang baca hadis tersebut, tapi rupanya kitab yang ada pada dirinya itu salah cetak. Al-habbatus sauda titiknya lebih satu, baknya titiknya lebih satu, jadi apa? Jadi ya, jadi apa bacaannya? Al-hayyatus sauda dawa likulida. Artinya apa hayya? Ular hitam obat untuk segala penyakit. Cari ular hitam dia. Dapat ular hitam dimakan penuh dengan racun. Akhirnya matanya buta dan tidak lama juga setelah itu meninggal dunia. Salah membaca. Coba dia bacanya dengan guru, walaupun salah cetak, gurunya akan membenarkan, ini kurang titiknya, ini kelebihan titik. Tapi karena tidak ada guru, ini terjadi seperti ini. Kadang-kadang juga ada seorang yang meninggal dunia, ketika dikuburkan tahu-tahu disiram dengan air susu. Kok bisa disiram dengan air susu? Aneh nih. Di kitab ternyata ada memang bahwasanya disunnahkan mayit itu setelah ditaruh di tiang lahatnya, disunahkan ditaburkan dengan labin. Itu labin, bukan laban. Laban jadi bacanya. Pasti mestinya dibaca labin. Labin itu batu bata. Ditutupi setelah ditaruh jasad mayit dikubur, ditutupi dengan batu bata. Ini tidak ditutupi dengan air susu. Laban bacanya. Nah, harokatnya padahal hurufnya tidak berubah. Tapi baca harokatnya yang salah. Dikira itu laban. Karena apa? Tidak ada guru. Kadang-kadang ya, kita juga pernah mengetahui itu. Ketika ada pernikahan, kemudian si wali ini mewakilkan untuk mengagatkan putrinya, ini mewakilkan kepada orang lain. Maka tatkala si wali ini mewakilkan kepada orang lain dan dilaksanakan agatnya, walinya ini tidak hadir. Walinya tidak mau hadir. Kan aneh, ayahnya sendiri tidak mau hadir pernikahan putrinya. Ini sering terjadi. Ketika ditanya kenapa, anak heran juga. Loh, kalau hadir nanti agatnya tidak sah. Kalau wali mewakilkan kepada orang lain, tidak boleh hadir. Kalau hadir, tidak sah nikahnya. Anak heran juga, ini dapat ajaran dari mana? Apa ada mazhab baru? Dan ternyata sudah lewat kitab itu, ibarah itu kepada diri ana sendiri. Ternyata mereka itu mungkin memahaminya salah. Dalam kitab Fathul Mu'in itu dikatakan di situ, law wakala al-abu awil ah al-munfarid. Kalau misalnya seorang wali itu adalah ayah atau saudara laki satu-satunya, wa hadara ma'al akhar, dan dia hadir bersama yang lainnya, lam yasihha, maka nikahnya tidak sah. Benar kan? Benar sebenarnya. Tapi dia tidak memahami sebenarnya itu pembahasan apa. Itu pembahasan tentang saksi dalam pernikahan. Harus diteliti sebelumnya itu. Ibarah sebelum itu dia tidak memahaminya. Bahwasanya termasuk salah satu syarat untuk menjadi saksi. Saksi. Untuk menjadi saksi dalam pernikahan, syaratnya ada muta'ayyun lil wilayah. Bukan dia satu-satunya yang berhak menjadi wali. Kalau ada saudara perempuan dan jumlahnya lebih dari satu, dua saudara laki, tiga saudara laki, ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada, kan mereka berarti yang berhak untuk menjadi wali nikah, karena saudara laki. Tapi lebih dari satu saudara laki, siapa yang lebih? Mereka semuanya lebih berhak. Mereka semuanya berhak. Berarti yang berhak untuk menikahkan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, tidak masalah. Yang satu di antara mereka yang menikahkan, dua sisanya menjadi saksi. Untuk menjadi saksi ini sah. Nah, tapi kalau wali itu hanya satu-satunya, seperti ayah, yang berhak ya hanya ayah. Kakek, yang berhak hanya kakek. Atau saudara laki-laki, tapi satu. Ya berarti dia aja yang berhak, tidak ada yang lain. Maka tidak boleh atau tidak sah untuk menjadi saksi. Ya, kalau mewakilkan kepada orang lain kemudian dia hadir di situ, itu tidak sah. Maksudnya tidak sah apa di sini? Tidak sah untuk menjadi saksi, bukan tidak sah nikahnya, tidak sah untuk menjadi saksinya. Jadi artinya kalau dia tidak sah menjadi saksi, enggak masalah. Tapi kan saksi itu kan lain, bukan dia yang menjadi saksi. Kan yang hadir banyak. Semua yang hadir dalam pernikahan itu adalah semuanya saksi. Dan yang penting saksi itu dalam pernikahan melihat kepada wali nikah dan kepada suami ketika akad, melihat dan mendengar. Itu cukup saksi siapapun. Hatta walaupun cuma lewat aja, kebetulan waktu akad nikah ada orang yang lewat. Ketika lewat melihat. Zawwatuka fulana binti mahar gabitu, tapi dia lihat. Habis itu selesai akadnya, dia teruskan jalan lagi. Saksi itu siapa aja. Tidak harus ditulis saksinya kamu ya. Tidak harus ditulis. Siapapun yang hadir, melihat, mendengar, maka itu adalah saksi. Nah, tidak sah di sini, tidak sah sebagai saksi. Ternyata dari sini pemahaman mereka yang salah. Makanya kita ketahuan sebabnya sekarang. Jadi kadang sebagian kan seperti itu. Kalau mewakilkan, tidak mau hadir. Kalau tidak hadir nanti, kalau hadir nanti tidak sah. Tidak sah bukan apanya. Tidak sah untuk menjadi saksi. Bukan nikahnya yang tidak sah. Tidak sah dan tidak dianggap maksudnya sebagai saksi. Ini pemahaman yang salah. Karena apa sebabnya? Karena tidak ada guru. Ya, belajarnya tanpa guru. Atau mungkin dengan guru-gurunya kurang faham juga. Guru pun juga bukan sembarangan guru. Ma'aksarul ulama walaysa kulluhum bimun binafi. Berapa banyak ulama, tapi bukan semua ulama itu ulama yang benar ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang betul-betul ilmunya mapan, ilmunya mantap. Tapi ulama banyak hanya sekedar namanya aja ulama, tapi ilmunya kurang, ilmunya dangkal, pemahamannya salah, akidahnya sesat. Ya, ini bukan ini yang dicari. Carilah betul-betul ilmu, ilmu itu dari ulama yang benar-benar jelas ilmunya, jelas agamanya, jelas akidahnya, jelas pahamnya, dia betul-betul punya ilmu yang mantap. Baru kalian belajar dengan ustaz tersebut, ada apa-apa tanya. Nah, kalau kitab-kitab itu sekiranya bukan kitab yang benar-benar mudah, jangan dibaca dengan sendiri. Nantinya akhirnya terjadi kesalahpahaman seperti ini. Kecuali kalau kitab-kitab atau buku-buku yang sudah jelas, buku bahasa Indonesia, bukan kitab bahasa Arab. Kalau kitab bahasa Arab, kalau kalian tidak punya ilmu betul-betul yang mantap, betul-betul di dasar yang kuat untuk mengerti bahasa, mengerti membaca bahasa Arab, ya jangan belajar atau jangan membaca dengan sendiri. Percuma kalian baca-baca juga pusing juga kan, tidak ngerti juga, baca juga kalian juga tidak paham. Nah, kalau kalian paham tidak masalah. Ketika membaca kita bahasa Arab, masya Allah, wow. Bahwa kita katakan ilmu mereka itu banyak diambil dari ketika mereka membaca, ketika mereka mutolaah. Tapi kalau tidak punya dasar yang kuat, maka lebih baik jangan. Nah, kalau buku-buku bahasa Indonesia, buku-buku cerita salaf, cerita aulia, atau kitab-kitab fikih yang sudah jelas siapa itu pengarangnya, mazhabnya mazhab apa, tidak apa-apa. Tapi itu pun jangan, yang diragukan kefahamannya perlu ditanyakan kepada ulama. Kalau tidak ngerti, meragukan, tanya kepada ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama. Kalau kalian tidak tahu, wajib hukumnya tanya kepada ulama. Ya, tidak boleh kalian bodoh dalam masalah yang kalian hadapi. Aku tidak ngerti masalah ini. Ana tidak ngerti masalah wudu. Aku tidak mengerti masalah sholat. Ini batal apa enggak? Syarat apa enggak? Sah apa enggak? Kalian diam, ridho dengan keadaan seperti itu. Biarkan, mau sah, enggak sah, terserah. Rugi. Kalian nanti akan menyesal di akhirat. Akan dimintai pertanyaan, kenapa ente, kok ente sholatnya ente tidak sah? Kenapa? Wah, ente melakukan begini. Wah, ana enggak tahu. Ente kenapa enggak tanya kepada ulama? Oh ya, ana mau balik lagi ke dunia. Ana mau tanya, terlambat. Itu tanggung jawab. Nah, makanya Rasul mewajibkan seseorang untuk belajar. Utlubul ilma walau bisin. Al-ilm faridu ala kulli muslim wa muslimah. Kewajiban untuk mencari ilmu bukan hanya kepada muslim aja, tapi muslimah. Bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hanya yang muda-muda untuk diwajibkan dan diharuskan mencari ilmu. Yang sudah tua pun sampai mati juga tetap dianjurkan untuk hadir majlis ilmu. Dianjurkan untuk bertanya. Nggak usah malu bertanya. Isnan la yata'alaman. Dua orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Siapa dua orang tidak bisa mendapatkan ilmu? Yang pertama al-mutakabbir. Orang yang sombong. Karena dilihat yang mengajar di situ, ah, anak kecil, masih muda. Wah, itu anak buah ana. Wah, itu kelasnya di bawah ana. Masa ana mau hadir pengajiannya dia? Wah, dia masih muda, ana lebih tua. Ana lebih mulia dari dia. Ah, orang seperti ini nih ada sifat sombong. Tidak mau dia mencari mendapatkan ilmu dari orang, merasa dia lebih mulia. Ini kan berarti sombong. Merasa dia lebih mulia dari orang lain. Nah, ini tidak bakal mendapat ilmu. Jangan ada sifat sombong. Di waktu kalian belajar, siapapun yang memberikan ilmu, tidak masalah. Salafus soleh selalu mendahulukan yang lebih tua, yang lebih tua. Menghargai yang lebih tua. Tapi dalam tiga hal, jangan yang lebih tua. Apa itu? Dalam berfatwa, dalam mengajar. Siapa yang pantas, dialah yang memberi pengajian. Dialah yang memberi nasihat, dialah yang mengajar, dialah yang menjelaskan. Mau yang pantas itu yang lebih tua, mau yang pantas itu yang lebih muda. Dalam juga al-imamah, dalam menjadi imam. Siapapun yang pantas menjadi imam adalah yang paling banyak kepahamannya dalam masalah sholat. Dia paham tidak tentang rukun-rukun sholat, paham tidak tentang masalah sholat. Itulah yang paling paham, dialah yang paling pantas untuk menjadi imam. Mau dia lebih tua, mau dia lebih muda. Nah, ini satu yang tidak mungkin mendapat ilmu, yakni al-mutakabbir. Yang kedua adalah al-mustahil, yang malu. Mau belajar malu, mau hadir majlis ilmu malu, tidak bakalan dapat ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayatnya, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia, kebahagiaan dan akhirat. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinuruni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadi niyah kunniya salihah jami'a li khairatina wa khairu ila khatratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.